saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal ikhwah a'azanillahu wa iyyakum. Saudaraku seiman dimanapun saudara berada, semua kita pastilah merindukan untuk meraih sebuah kemenangan di seluruh lapangan kegiatan kita. Namun, satu hal yang sering kita lupa adalah kunci dari sebuah kemenangan itu. Dalam pandangan Islam, kemenangan akan hanya akan datang manakala Allah berikan kepada kita pertolongan. Maka bagi orang yang beriman, mengundang datangnya pertolongan Allah untuk mewujudkan kerinduan kita untuk menang adalah sebuah keniscayaan. Karenanya, saya ingin mengundang kita bersama untuk merenungkan satu peristiwa di 14 abad yang lalu. Peristiwa Ghazwatul Badar. Perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan, di tahun kedua Hijriah, perang terbuka pertama kali dalam sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali pelajaran berharga dari peristiwa ini. Satu di antaranya, marilah kita renungkan sejenak satu ayat, yakni pada surat Ali Imran ayat 123. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar. Padahal kamu ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Saudaraku seiman, perang Badar, faktanya kemenangan diraih oleh Rasul dan para sahabat. Tapi faktanya pula, perang Badar dalam keadaan kaum muslimin lemah. Hingga dilukiskan dalam ayat ini, wa antum adillah. Kalian pada saat itu dalam keadaan lemah. Menarik. Lemah tapi menang. Menang dalam kondisi lemah. Inilah saya kira satu hal yang perlu kita gali lebih lanjut. Kalau dilihat dari sisi keberangkatan para sahabat mengikuti perintah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah. Pada mulanya tidak dimaksudkan untuk berhadapan dengan pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Tapi pada mulanya adalah berencana untuk menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang sedang melintas ke kawasan yang tidak jauh dari Madinah. Karena berhadapan dengan kafilah dagang yang jumlahnya juga tidak banyak, tentu persenjataannya apa adanya. Maka persenjataan Rasul dan para sahabat pada waktu itu sangatlah minim. Kemudian di tengah perjalanan Allah perintahkan, justru Allah pilihkan kaum muslimin untuk berhadapan dengan pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Karena ketika Abu Sufyan mendapatkan informasi dari intel yang dia dapatkan, ada informasi bahwa ada pergerakan pasukan dari Madinah, maka dia segera dengan cepat mengirimkan kabar kepada penguasa yang masih ada di Mekah pada waktu itu, yakni Abu Jahal, dan meminta untuk segera mengambil tindakan mengirimkan pasukan karena kafilah dagang sedang dalam keadaan bahaya. Maka Abu Jahal pada saat itu dengan penuh semangat mengobarkan semangat untuk berperang, dan dia mengatakan, kita akan proklamasikan kemenangan musyrikin Quraisy di Bukit Badar. Dikerahkanlah 1.300 pasukan pada awalnya, walaupun di malam akan terjadinya peperangan di sersi 300-an. Sementara kaum muslimin jumlahnya 300. Inilah azillah. Inilah lemah. Lemah persenjataan, lemah jumlah pasukan. Maka dilukiskan pada suratul Anfal. Sebagian kaum muslimin merasa seolah-olah ketika diperintahkan untuk menghadapi pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Jahal, mereka seolah-olah sedang dihasung menuju kepada kematian. Wahum yang turun, sementara sebab-sebab kematian itu ada di pelupuk mata. Tetapi sekali lagi, saudaraku seiman, kaum muslimin dalam keadaan lemah, tapi kaum muslimin menang. Di mana kata kuncinya? Kata kuncinya kalau kita kembali pada ayat 123 adalah Nasarakumullah. Pertolongan Allah datang menghampiri mereka. Maka oleh karena itu, siapapun yang merindukan untuk meraih sebuah kemenangan, yang dia harus berpikir adalah bagaimana mengundang datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah mereka melakukan persiapan dalam berbagai bentuk, persiapan SDM, persiapan peralatan, persiapan finansial, maupun persiapan-persiapan yang lainnya, tetap harus dengan satu keyakinan bahwa kemenangan itu hanya akan datang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah ia melakukan persiapan, persiapan itu dilakukan dalam rangka mengundang datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhir ayat ini ada pesan, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nilai-nilai takwalah kemudian pertolongan itu akan bisa kita undang untuk hadir, la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena itu, saudaraku seiman, dimanapun saudara berada, siapapun yang merindukan untuk meraih sebuah kemenangan, marilah kita wujudkan kemenangan yang kita rindukan dengan berharap penuh akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus meningkatkan ketakwaan dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan cara itulah mudah-mudahan kemenangan itu, pertolongan dari Allah itu akan dapat kita raih bersama, dan pada akhirnya kemenangan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Adalah sesuatu yang menyedihkan jika kemudian kita merindukan untuk meraih sebuah kemenangan, dan kemenangan itu kita rindukan datang dengan pertolongan Allah. Tapi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menjauhi aturan-aturan Allah, kita bermaksiat kepada Allah, kita langgar aturan Allah, kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, nilai ketakwaan jauh dari hidup kita. Jauhnya nilai ketakwaan dari hidup kita sesungguhnya bukan mengundang datangnya pertolongan, justru sebaliknya akan mengundang kekalahan demi kekalahan itu. Sejarah masa lalu telah membuktikan untuk kita semuanya bahwa kedekatan kepada Allah, disitulah Allah berikan pertolongan. Jauh dari Allah, disitulah Allah akan berikan kekalahan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu.